Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Nah, kita masih melanjutkan pembacaan kitab A'lamus Sunnah al-Mansyurah li Syekh Hafidz Al-Hakami rahimahullahu taala. Masih menjelaskan tentang dua kalimat syahadat, dan yang sedang kita bahas adalah kalimat syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Iya, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Kata Syekh rahimahullahu taala, soal, ma makna syahadat anna Muhammadan Rasulullah? Naam, setelah menyebutkan tentang dalil dari syahadat Rasulullah, maka beliau melangsungkan tentang pembahasan apa itu makna syahadat anna Muhammad Rasulullah. Ya, maknanya. Qala al-jawabu, jawabannya, makna dari syahadat anna Muhammad Rasulullah, yakni ketika seorang bersaksi mengucapkan dengan lisannya, meyakini dengan kalbunya. Maknanya, kata beliau, adalah huwa tasdiq al-jazim min samimil qalbi al-muwati li qawlil lisan. Iya, kata Syekh Hafidz Al-Hakami, makna syahadat anna Muhammad Rasulullah adalah membenarkan, iya, dengan pembenaran yang mantap, min samimil qalbi, dari lubuk hati yang paling dalam, al-muwati li qawlil lisan, yang selaras dengan ucapan lisan. Artinya kalbunya dia meyakini, demikian pula lisannya dia mengucapkan. Ya, diucapkan dengan lisannya, diyakini dengan hatinya, dibenarkan dengan hatinya. Bi anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ila kafatin nas insihim wa jinnihim. Keyakinan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasulnya. Yani hamba Allah dan rasul Allah subhanahu wa taala. Ila kafatin nas, kepada seluruh manusia. Insihim wa jinnihim, baik manusianya maupun jinnya. Iya, ini diantara kekhususan yang disebutkan bagi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam daripada nabi yang lain. Yang kita meyakini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan rasulnya kepada semua makhluk, jin atau ins dan juga jin. Bahkan semua manusia yang berkulit merah, yang berkulit putih, berkulit hitam, yang semua, ya. Ini kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan nabi yang lain, rasul yang lain, itu diutus kepada umatnya saja. Adapun nabi kita sallallahu alaihi wasallam, nabi yang terakhir yang diutus oleh Allah subhanahu wa taala, rasul yang terakhir yang diutus, maka beliau diutus kepada seluruh manusia, bahkan kepada jin juga. Qala Allah taala, Allah subhanahu wa taala berfirman, syahidan wa mubasysyira wa nadzira. Yani Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai seorang rasul, sebagai syahidan, yani sebagai saksi terhadap umatnya nanti di hari kiamat, yang akan mensaksikan. Qala wa mubasysyira, dan juga yang akan atau yang memberi kabar gembira, yani menyampaikan berita-berita gembira kepada orang-orang yang mengikuti dan mentaati beliau. Qala wa nadziran, dan juga beliau sekaligus sebagai pemberi peringatan. Ya, pemberi peringatan kepada orang-orang yang menyelisihi Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, menentang Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Qala litu'minu billahi wa rasulih. agar kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu, dan kalian mengagungkan, memuliakan Rasul tersebut. Ini disebutkan terkait dengan hak Rasul sallallahu alaihi wasallam atas umatnya. Ya, disebutkan dalam ayat ini dua hak. Yang pertama, hak yang bersekutu antara Allah dan Rasulnya adalah iman. Litu'minu billahi wa rasulih. Kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini hak yang bersekutu antara Allah dan Rasulnya. Wajib kita beriman kepada Allah, wajib juga kita beriman kepada Rasul sebagai seorang Rasul. Wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu, kita mengagungkan, kita memuliakan beliau, yakni An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita mengagungkan beliau, kita memuliakan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini hak beliau atas umatnya. Qala wa tusabbihuhu bukrata wa asila, dan agar kalian mensucikan, ini hak Allah subhanahu wa ta'ala, mensucikan Allah. Lomirhu kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu, ini kepada An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tusabbihuhu bukrata wa asila, ini hak khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalian mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala pagi dan petang. Ini ayat yang disebutkan terkait dengan An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala, sehingga kata Syekh Hafidz rahimahullah, fayajibu tasdiquhu fi jami'i ma akhbara bihi min anba'i ma qad sabaq. Ya, maka di antara makna syahadat anna Muhammad Rasulullah juga adalah wajibnya kita membenarkan. Ya, membenarkan semua apa yang beliau kabarkan. Yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kabar-kabar, berita-berita yang telah lalu. Ini tentang umat-umat terdahulu, ya, dan para nabinya, tentang kejadian-kejadian yang telah terjadi yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala wa akhbar ma sayati, dan juga membenarkan berita-berita yang beliau kabarkan dari kejadian-kejadian yang akan datang, yang akan terjadi. Ya, artinya belum terjadi, namun akan terjadi nanti setelah beliau. Sehingga ini yang pertama. Ketika seorang mengatakan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, maka dia harus membenarkan semua yang beliau kabarkan. Apa yang beliau kabarkan, ya, berita yang beliau sampaikan wajib dibenarkan. Iya, kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Allah subhanahu wa ta'ala, la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berucap dari hawa nafsunya. Ya, tidak pernah beliau berucap dari pribadinya, dari dirinya. Namun yang beliau ucapkan, yang beliau sampaikan kepada umatnya merupakan wahyu yang Allah wahyukan. Sehingga tidak boleh seorang pun menolak dan juga mendustakan dari sini apa yang beliau kabarkan. Ya, ragu, ya, tidak percaya terhadap apa yang beliau kabarkan. Nah, ini berarti persaksiannya tidak seperti yang dimaukan. Tidak seperti yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Ya, seorang yang bersaksi anna Muhammad dan Rasulullah membenarkan apa saja yang beliau kabarkan. Nah, seperti yang disebutkan dari berita-berita yang beliau kabarkan tentang umat-umat terdahulu. Yang Allah subhanahu wa ta'ala juga sebutkan dalam Al-Quran, Al-Karim. Ya, apa yang terjadi dari umat-umat terdahulu bersama nabinya. Kemudian juga apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari berita-berita yang akan terjadi. Ini diantara tanda-tanda hari kiamat misalnya. Apa yang akan terjadi sebelum hari kiamat. Dan apa yang akan terjadi dari kejadian-kejadian yang akan menimpa umat ini. Dikabarkan oleh Nabi SAW. Sehingga seorang mukmin, ya, muslim yang bersaksi asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya, mengatakan terhadap apa yang dikabarkan Nabi SAW. Amanna bihi wa saddaqna. Kami beriman dan kami benarkan. Apa yang dikabarkan Nabi SAW tanpa ada keraguan sedikit pun dalam kalbunya. Ya, sehingga ketika membaca hadis misalnya contoh, ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza waqa'a dzubab fi syarabi ahadikum falyaghmishu tsumma liyanzi'hu fa inna fi ahad janayhihi shifa wa fil akhar atau da wa fil akhar shifa. Ini kalau seandainya seekor lalat itu jatuh masuk ke dalam minuman salah seorang di antara kalian, maka di situ diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dicelupkan. Ya, celupkan, kemudian angkat, buang ini lalatnya dan minum airnya. Kenapa? Karena di salah satu sayap ada penyakit, salah satu sayap lagi ada penawarnya. Ini berita yang dikabarkan oleh An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga seorang mukmin ini yakini dan dia harus mengamalkannya. Ketika ada lalat masuk, celupkan. Iya, jangan seperti yang dilakukan oleh seorang yang mengaku sebagai seorang muslim, dia meragukan apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Iya, dia sudah cross check kepada misalnya dokter-dokter orang-orang barat sana. Ternyata setelah diperiksa di lab, apa di laboratorium misalnya atau yang semisalnya, iya, ternyata dua-duanya racun. Iya, tidak benar apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillah. Iya, tidak percaya dengan apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi seorang muslim. Iya, mengaku sebagai seorang muslim tapi dia masih ragu terhadap apa yang dikabarkan oleh An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kabar-kabar yang lain yang mereka masih ragu tentang kabar tersebut. Iya, tentang azab kubur. Iya, tidak percaya tentang apa yang dikabarkan Nabi SAW bahwasanya mayit itu ada yang diazab di kuburnya, disiksa di kuburnya. Iya, bagaimana kejadian yang terjadi di alam kuburnya? Tidak percaya dia bongkar. Iya, dia lihat ternyata ya seperti sedia kala, artinya seperti dikuburkan mayat itu. Tidak terjadi apa-apa. Naam, ini kata para ulama tidak bisa dikiaskan. Ya, perkara akhirat tidak bisa dikiaskan dengan perkara dunia. Sehingga seorang mukmin tugasnya adalah beriman kepada perkara gaib, baik yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala maupun yang dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seperti yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la yantiqu 'anil hawa. An-Nabi sallallahu tidak pernah berucap dari hawa nafsu, in huwa illa wahyu yuha. Sehingga dia membenarkan apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya, baik perkara-perkara yang telah lalu maupun yang akan datang. Qala wa fi ma ahalla min halal wa harrama min haram. Demikian pula apa yang dihalalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni melalui lisan beliau, karena beliau tidak menghalalkan dari dirinya namun dari Allah Subhanahu wa taala. Wa harrama min haram. Demikian pula yang diharamkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, seperti apa yang Allah haramkan. Iya, apa yang Allah halalkan kita halalkan, apa yang Allah haramkan kita haramkan. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala wal imtithal wal inqiyad lima amara bihi, dan juga melaksanakan tunduk terhadap apa yang beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam perintahkan. Artinya ini diantara maknanya. Iya, makna kalimat syahadat anna Muhammad Rasulullah juga adalah kita menghalalkan apa yang Allah halalkan melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya, ada perkara-perkara yang misalnya tidak disebutkan penghalalan yang misalnya atau keharaman di dalam Al-Qur'an. Iya, maka ada dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya, sehingga tidak bisa seorang mencukupkan dengan Al-Qur'an saja. Iya, ada di sana perkara-perkara yang tidak didapat di dalam Al-Qur'an, ada di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, misalnya perkara-perkara yang disebutkan secara rinci dalam hadis, dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, globalnya disebutkan dalam Al-Qur'an, seperti iqamatus shalah. Iya, menegakkan salat, Allah menyatakan wa aqimus shalah, perintah secara global, tegakkan oleh kalian salat. Bagaimana tata caranya disebutkan dalam sunnah, disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, kata beliau, wal inqiyad lima amara bih, dan juga tunduk melaksanakan apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Wal kaffi wal intiha amma naha anhu, dan juga di antara makna kata beliau syahadat anna Muhammad Rasulullah adalah kita menahan diri, kita berhenti dari apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam larang darinya. Iya, menahan diri dan juga berhenti dari apa-apa yang beliau larang. Qala wattiba'i syari'atihi, dan juga mengikuti syariat beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara makna juga yang beliau sebutkan. Makna syahadat anna Muhammad Rasulullah, kita senantiasa terus mengikuti syariat beliau sallallahu alaihi wasallam, bahkan kita membela syariat beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam waltizami sunnatihi fis sirri wal jahri. Dan terus kita menerus iya mengamalkan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, baik ketika sendirian maupun dengan apa dalam keadaan iya banyak orang, fis sirri wal jahri. Qala ma'ar ridha bima qadahu wat taslim lahu, dan juga kita ridha iya menerima apa yang beliau putuskan, dan juga kita menerima apa yang telah beliau na'am sampaikan. Qala wa anna ta'atahu hiya ta'atullah wa ma'siyatahu ma'siyatullah, dan bahwasanya taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu merupakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebutkan dalam hadis An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ketaatan kita kepada An-Nabi sallallahu alaihi wasallam itu merupakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan maksiat kita kepada An-Nabi sallallahu alaihi wasallam berarti itu merupakan maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis terkait masalah ini. Qala li annahu muballighun 'anillah risalatahu. Kenapa? Karena beliau sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengutus beliau untuk menyampaikan risalah kepada umatnya, sehingga beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perintah-perintah untuk menyampaikan kepada umatnya. Qala wa lam yatawaffahu Allah hatta akmala bihi ad-din, dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah mewafatkan beliau sampai Allah sempurnakan dengannya agama. Iya, sehingga agama ini telah sempurna ketika beliau sallallahu alaihi wasallam wafat. Iya, Allah katakan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Ini agama yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu telah sempurna. Iya, Allah Subhanahu wa taala tidaklah mewafatkan beliau melainkan agama itu telah sempurna. Semua kebaikan sudah beliau sampaikan kepada umatnya untuk dikerjakan, dan semua kejelekan beliau sudah sampaikan kepada umatnya untuk dijauhi. Ma min khairin illa waqad dallal ummata alaih wa ma min syarrin illa qad hadharaha minha. Ya, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam Al-Usulul Tsalatsah. Ya, ketika beliau wafat, maka beliau telah menyampaikan agama semuanya. Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala telah tersampaikan. Ya, sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Tidak ada sedikit pun yang beliau sembunyikan. Bahkan beliau di sini disebutkan wa ballaghal balaghal mubin, dan beliau telah menyampaikan dengan penyampaian yang sangat jelas. Ya, tidak ada yang tersembunyi. Wa taraka ummatahu 'alal mahajjatil baydha lailuha kanahariha. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan umatnya di atas jalan yang putih bersih. Lailuha kanahariha, malam harinya seperti siang harinya. La yazigu anha ba'dahu illa halik. Tidak ada yang menyimpang dari jalan tersebut setelah beliau melainkan orang yang binasa. Ini disebutkan dalam sebuah hadis. Ya, disebutkan dalam hadis, kata Nabi SAW, qad taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha la yazigu anha ba'di illa halik. Sungguh aku telah tinggalkan kalian di atas jalan yang putih bersih. Artinya di atas sesuatu yang jelas, terang benderang, sehingga malam harinya seperti siang hari. Ya, malam hari yang kalau sekarang mungkin malam sama siang beda. Malam gelap, siang terang. Kalau ini malam hari dengan siangnya sama, tidak ada beda. Artinya jelas terlihat oleh semua orang. Qala la yazigu anha illa halik. Tidak ada yang menyimpang dari jalan tersebut setelahku, kata Nabi SAW, kecuali dia akan binasa. Sehingga apa yang beliau sampaikan, ya, dari kebaikan-kebaikan beliau sudah sampaikan. Ya, kejelekan-kejelekan yang telah beliau peringatkan umat darinya sudah beliau peringatkan umat darinya. Sehingga ini yang beliau sebutkan, kata beliau, wa fi hadzal bab masail sata'ati insyaallah. Dalam bab ini insyaallah ada beberapa masail yang akan datang bersama kita insyaallah pembahasannya, kata Syekh Hafidz Al-Hakami rahimahullah. Sehingga ini makna dari syahadat anna Muhammadar Rasulullah yang disebutkan oleh beliau. Sehingga di sini berkata Syekh Ahmad An-Najmi, kata beliau, hadhil asya allati saradahal muallif rahimahullah kulluha min lawazim syahadati anna Muhammadan Rasulullah. Ini yani semua ini yang beliau sebutkan tadi, Yang kita baca kata beliau, semuanya merupakan konsekuensi dari persaksian syahadat anna Muhammad Rasulullah. Ya, sehingga seorang yang bersaksi dengan persaksian tersebut harus ada pada dirinya hal-hal yang disebutkan tadi di atas. Ya, dari membenarkan apa yang beliau kabarkan, kemudian juga melakukan dan melaksanakan perintah yang beliau perintahkan, mentaati beliau, menghalalkan apa yang beliau halalkan, dan seterusnya dari apa-apa yang tadi disebutkan. Ini merupakan konsekuensi dari syahadat anna Muhammad Rasulullah. Qala faman syahida lin nabi sallallahu alaihi wasallam birrisalah kana min lazimi syahadatihi lahu birrisalah tasdiquhu fima akhbar. Maka barang siapa yang dia bersaksi bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan risalah, maka di antara konsekuensi persaksiannya tersebut adalah dia membenarkan apa yang dikabarkan oleh beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala li anna ar-rasula sallallahu alaihi wasallam la yatakallamu 'anillahi 'azza wa jall illa biwahyin minhu. Kenapa kita harus membenarkan semua apa yang beliau kabarkan? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, adalah orang yang tidak berbicara tentang Allah dengan hawa nafsunya, melainkan apa yang beliau sampaikan adalah wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sehingga tidak pantas bagi seorang mukmin untuk meragukan khabar yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih tidak percaya, masih belum percaya dengan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti persaksiannya tidak sempurna. Ya, konsekuensi ketika kita bersaksi wa anna Muhammadan Rasulullah, kita membenarkan semua yang beliau kabarkan dari perkara-perkara yang telah lalu maupun perkara-perkara yang akan datang. Qala kata beliau, wa idza akhbara ar-rasul sallallahu alaihi wasallam bi syai'in 'anil umami as-sabiqah aw bi syai'in fil mustaqbal fayajibu alaina an nu'mina bidzalikal khabar. Maka apabila Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang sesuatu yang terjadi pada umat-umat yang telah lalu, atau dengan sesuatu yang terjadi yang akan datang, maka kata beliau, wajib atas kita untuk mengimani khabar tersebut, yakni kabar yang diberitakan tersebut. Wa an nusaddiqahu ka'annahu ra'yu 'ain. Bahkan kita membenarkannya seakan-akan kita melihat dengan mata kepala kita sendiri. Iya, ini diantara perkara yang merupakan kekhususan bagi orang-orang beriman. Iya, orang-orang mukmin, orang-orang yang bertakwa, yang Allah sebutkan diantara sifat mereka adalah alladzina yu'minun bil ghaib. Orang-orang yang beriman kepada perkara ghaib. Iya, adapun orang-orang yang tidak beriman, maka dia tidak akan percaya kepada perkara-perkara yang tidak dia lihat. Ya, seorang mukmin dia dengan keimanan yang ada pada dirinya, dia akan membenarkan apa yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya seakan-akan dia melihatnya langsung dengan mata kepala sendiri. Dan tentu ini bertingkat-tingkat. Ya, sebagaimana keimanan, ya, seorang mukmin bertingkat-tingkat, demikian pula dalam hal ini. Qala wa na'lam anna ma yaquluhu Rasul sallallahu alaihi wasallam fa huwa haqqun wa sidqun la yatakhallafu abadan. Dan kita yakin bahwasanya apa yang diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka itu merupakan kebenaran dan merupakan kejujuran. Ya, tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan selain kebenaran. Tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan selain kejujuran. Tidak pernah. Sehingga kita yakin apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti itu benar. Ya, pasti itu jujur. Qala la yatakhallafu abadan. Tidak pernah mungkin kosong darinya sama sekali. Iya, selama-lamanya. Pasti yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti benar, dan kalau sesuatu itu sesuatu yang akan datang, itu pasti terjadi. Iya, apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari perkara-perkara yang akan datang, ya, dari tanda-tanda hari kiamat, dari apa yang akan terjadi sebelum hari kiamat, iya, dari apa yang akan terjadi menimpa umat ini, yang dikabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu pasti akan terjadi. Qala, demikian pula kata beliau, wa hakadha idza amara bi syai'in yajibu an namtathil bihasabil istita'ah fattaqullaha mastata'tum. Dan demikian pula apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dengan sesuatu, ya, tentunya banyak perintah-perintah yang diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, perintah yang wajib, kemudian perintah yang mustahabnya. Iya, maka di situ perintah yang wajib, maka wajib untuk kita melaksanakannya sesuai kemampuan kita. Fattaqullaha mastata'tum. Qala, kata beliau, wa idza naha an syai'in yajibu alaina an nantahi bihasabil istita'ah. Ma anna nahya la tushtaratu fihi al-istita'ah. Iya, kata beliau, dan apabila Nabi SAW melarang dari sesuatu, maka demikian pula, kata beliau, wajib untuk kita berhenti dan menahan diri dari hal tersebut sesuai dengan kemampuan. Namun di sini beliau katakan, padahal dari sisi larangan itu tidak disyaratkan istita'ah. Artinya maksudnya, kalau larangan yang dilarang Nabi SAW, sebagaimana disebutkan dalam hadis, Nabi SAW mengatakan, fajtanibuh, yani jauhilah, ini tinggalkanlah. Iya, tidak disebutkan mastata'tum, semampu kalian tidak. Yang disebutkan dengan istita'ah adalah perintah. Idza amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum. Apabila aku memerintahkan kepada kalian dengan sesuatu, maka lakukanlah semampu kalian. Wa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuh. Dan apabila aku larang kalian dari sesuatu, maka jauhilah. Artinya jauhi oleh kalian. Yani terus kerahkan kemampuan kalian untuk menjauhi larangan-larangan tersebut. Di sini beliau katakan, ma anna nahya la tusyarat fihi al-istita'ah. Qala li anna tark la yukallifu syai'an. Karena namanya at-tark, yang meninggalkan sesuatu, itu tidak membebani sesuatu apapun. Ini tidak berat untuk kita kecuali yang tidak terbiasa. Iya, sesuatu yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bisa untuk kita apa? Terus membiasakan diri kita untuk terus meninggalkan perkara-perkara tersebut. Qala, kata beliau, inna ma qad yakunu hunaka ba'dul asya' la yastati'ul insan tarkaha min ajli annahu law tarakaha rubbama udhiya falau sabara 'alal adza kana khairan lahu. Wal muhim anna tark yajibu alaina nantahi anhu. Ini suatu pembahasan yang beliau sebutkan. Ini kadang ada seorang yang dia tidak mampu meninggalkan perkara yang dilarang oleh Nabi SAW karena dia tidak sabar. Ya, karena dia khawatir diganggu, khawatir disakiti oleh orang lain. Naam. Padahal kalau dia bersabar, kata beliau, di atas gangguan tersebut, di atas ujian tersebut, itu lebih baik bagi dia. Sehingga muhim di sini, kata beliau, bahwasanya larangan yang dilarang oleh Nabi SAW, maka wajib atas kita untuk kita menahan diri dan berhenti tidak melakukannya. Ini yang beliau sebutkan di antara makna dan juga lawazim syahadat anna Muhammad Rasulullah. Nah, insyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.